semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah kajian pertama setelah libur Ramadan, dan alhamdulillah sekarang kita mulai lagi. Kita masih di materi yang sama, yaitu Sirah Nabawiyah, dan kita sudah ada di penghujung kitab. Betul ya? Kita masih pada pembahasan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan tentang istri Rasulullah yang mulia, Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas istri beliau yang bernama Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Aisyah tu binti Abi Bakar, ahabbun nas ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah ibunda Aisyah? Ismuha wa nasabuha. Nama dan nasab beliau. Aisyatu bintu Abi Bakar As-Siddiq ibn Abi Quhafa Uthman bin Amir. Beliau adalah Aisyah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasul, Al-Khalifah Al-Awwal min Al-Khulafa'ir Rashidin, putri dari manusia terbaik setelah para Rasul dan para Anbiya. Beliau adalah orang mulia, punya bapak orang yang mulia. As-Siddiqah binti As-Siddiq. Wa ummuha, adapun ibunda beliau, ibunda Aisyah, namanya Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha punya ibu. Ibunya juga wanita mulia. Namanya Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah. Kapan Sayyidatuna Aisyah lahir? Wulidat ba'dal mab'ats bi arba' sinin aw khams sinin. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha lahir 4 tahun setelah masa kenabian. 4 tahun setelah Rasulullah diangkat jadi Rasul. Berarti kurang lebih Rasulullah umur 44 tahun, Aisyah baru lahir. Jelas ya? Sebagian riwayat mengatakan 5 tahun setelah diangkat jadi Rasul. Ya kurang lebih. Umur Nabi kurang lebih 44 tahun atau 45 tahun. Tua mana Aisyah sama Fatimah? Asgharu min Fatimah bithamani sinin. Aisyah itu lebih muda daripada Fatimah selisih 8 tahun. Catat ya. Silakan dicatat. Jadi Aisyah lebih muda 8 tahun daripada Fatimah. Padahal beliau istri Rasul. Sedangkan Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara istri dan anak, tapi lebih muda istri Rasulullah. Kuniyatuha, kunianya Aisyah adalah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Apakah Aisyah punya anak namanya Abdullah, kok dipanggil Ummu Abdillah? Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Aisyah punya anak dari Rasulullah, tapi ini lemah. Karena pendapat yang rajih Rasulullah tidak memperoleh anak kecuali dari dua wanita. Yang pertama dari istri Khadijah binti Khuwailid, kemarin sudah saya jelaskan. Yang kedua dari seorang budak wanita namanya Maria Al-Qibtiyah. Lalu kenapa Aisyah kok dipanggil Ummu Abdillah, ibunya Abdullah? Di antara sebabnya, wallahu a'lam bishawab, beliau itu berkunia dengan anak saudarinya. Beliau punya saudari namanya Asma binti Abu Bakar. Bukan begitu kan? Bukankah begitu? Masih ingat kan? Aisyah punya saudari namanya Asma. Asma ini punya anak laki-laki namanya Abdullah. Berarti keponakannya Aisyah. Dan Aisyah sangat mencintai ponakannya ini. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha berkunia dengan nama ponakannya tersebut. Jelas ya? Karena Asma saudarinya Aisyah itu nikah sama Zubair bin Awam. Dari pernikahannya Asma binti Abi Bakar dengan Zubair bin Awam memperoleh anak namanya Abdullah bin Zubair. Nah, Aisyah berkunia dengan nama itu. Berarti apa? Ummu Abdillah, bukan karena anaknya, tapi karena apa? Keponakannya. Wasfuha, sifat-sifat Aisyah. Imra'atun jamilah. Beliau seorang wanita berparas cantik radhiyallahu anha. Maka dari itulah beliau dipanggil Al-Humaira. Humaira, wanita yang putih ke merah-merahan. Aisyah Al-Humaira. Akhirnya kadang-kadang dicontoh orang Jawa meskipun enggak putih. Aisyah Al-Humaira. Ya enggak apa-apa. Saking cintanya sama siapa? Siti Aisyah. Walam yuhibbun nabi, walam yuhibban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam imra'atun mithlama ahabbaha. Tidak pernah Rasulullah mencintai seorang wanita pun melebihi atau seperti cintanya Rasul kepada Aisyah. Ya. Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Aisyah. Kemudian Amr bin As bertanya lagi, "Wa minar rijal?" Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya dia. Wanita yang paling dicintai Nabi. "Wala yujad fil ummah imra'atun mutlaqan a'lamu minha." Dan tidak dijumpai di umat Islam ini wanita yang paling berilmu melebihi Aisyah. Tidak ada. Jadi Aisyah itu secara mutlak wanita yang paling berilmu di umat ini. Secara mutlak. Kemudian, wakanat radhiyallahu anha syadidatul ghirah min Khadijah. Dan ada wanita yang paling dicemburui Aisyah. Dan wanita yang paling dicemburui Aisyah adalah Khadijah binti Khuwailid. Berarti coba antum, Aisyah wafat, Nabi kurang lebih, Khadijah wafat, Nabi kurang lebih umurnya 50 tahun. Karena Khadijah wafat 10 tahun setelah masa kenabian, masa diangkatnya Rasul. Kan begitu kemarin kita jelaskan. Berarti kurang lebih umurnya Nabi 50 tahun ketika Khadijah wafat. Betul apa tidak? Berarti ketika Khadijah wafat umurnya Aisyah berapa tahun? Ayo jangan lama-lama ngitungnya. 6 tahun kurang lebih. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5, kan gitu. Jadi Khadijah wafat itu Aisyah masih umur 6 tahun ya jemaah. Tapi cemburunya luar biasa. Padahal pada waktu itu ketika Khadijah jadi istri Rasul, Aisyah masih kanak-kanak dan belum jadi istri Nabi. Tapi cemburunya Aisyah luar biasa kepada Khadijah. Dan kemarin sudah saya jelaskan tuh. Wa kanat radhiyallahu anha syadidatul ghirah min Khadijah. Dan Aisyah radhiyallahu anha sangat cemburu dengan Khadijah. Kenapa? Min kasrati ma kana Rasulullah yadhkuruha. Karena Rasulullah selalu ngingat-ngingat Khadijah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada makanan, maka Rasulullah mengatakan kepada keluarganya, jangan lupa kasihkan ke teman-temannya Khadijah. Jangan lupa kasihkan ke saudari-saudarinya Khadijah. Kalau ada Hala binti Khuwailid, saudarinya Khadijah datang, maka Rasulullah sumringah. Saudarinya Khadijah datang, senang Rasulullah. Semua yang berbau Khadijah senang Rasulullah. Sampai cemburu. Dan Aisyah mengatakan, kenapa engkau selalu menyebut-nyebut wanita tua itu? Sedangkan Allah menggantikan untukmu seorang perawan gadis yang lebih cantik, lebih muda daripada dia. Maka seketika itu juga Rasulullah SAW menjelaskan dan tidak ingin Khadijah direndahkan. Padahal Aisyah loh padahal itu. Apalagi seandainya istri yang lain ngomong kayak gitu. Ini padahal Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan, la, wallahi di alam manusia yang pertama kali secara mutlak, bahkan lebih dulu dia daripada Abu Bakar masuk Islamnya. Betul apa tidak? Wallahi dia adalah manusia yang pertama kali beriman kepadaku ketika seluruh manusia di muka bumi ini kafir terhadap aku. Dia adalah wanita yang mengorbankan seluruh hartanya, nyawanya, jiwanya untuk perjuanganku ketika manusia pada waktu itu bakhil, pelit terhadap perjuanganku. Dan darinya aku memperoleh anak yang aku tidak peroleh dari wanita manapun di muka bumi ini. Khadijah enggak dilupakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap diingat-ingat. Disambung tali rahimnya. Kalau ada makanan kasihkan ke temannya Khadijah, kasihkan ke saudarinya Khadijah. Diingat-ingat terus. Wa hadza min a'jabi syai'in an tughar min imra'atin ajuz. Kata Imam Dzahabi, ini perkara yang sangat menakjubkan. Bagaimana Aisyah cemburu dengan wanita yang sudah tua, bahkan sudah meninggal. Saking cintanya Nabi sama siapa? Khadijah binti Khuwailid. Zawajuha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pernikahan Rasulullah dengan Khadijah? Tazawwajaha ba'da mauti Khadijah kila bi thalathi sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah 3 tahun setelah wafatnya Khadijah. 3 tahun setelah wafatnya Khadijah. Qala Aisyatu radhiyallahu anha, qalat Aisyatu radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah wa ana bintu sitt sinin. Rasulullah menikahi aku sedangkan aku masih 6 tahun. Jadi Siti Aisyah itu dinikahi Rasulullah ketika Siti Aisyah masih umur 6 tahun. Diakad sama bapaknya Abu Bakar, sama Rasulullah. Wa bana bi wa ana bitu tis'in. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpuli aku, mengumpuli dalam artinya satu rumah ketika aku umur 9 tahun. Nikahnya umur berapa tadi? 6 tahun, tapi satu rumah tangga, satu rumah baru umur berapa tadi? Ketika umur 9 tahun. Riwayat ini paling disenangi sama orang sekuler, orang liberal, orang apalagi orientalis, sewenang dengan riwayat ini. Lalu menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki yang mengidap penyakit pedofilia. Betul. Orang tua yang suka anak-anak kecil. Bagaimana cara jawab kita? Begini cara jawabnya. Pada waktu itu bangsa Arab sudah terbiasa menikahkan putrinya atau menikahi seorang wanita. Yang penting wanita itu sudah apa? Sudah baligh. Oke. Pada waktu itu musuh Islam kurang lebih ada 5. 1, kafir Quraisy. Kedua, orang munafik yang ada di kota Madinah. Betul? Ketiga, orang Yahudi yang ada di kota Madinah, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Yang keempat, Kisra, Persia. Yang kelima, Romawi. Itu musuh Islam pada waktu itu ada berapa tadi? Ada lima. Tidak ada satupun riwayat dalam sejarah musuh Islam yang jumlahnya lima tadi mencela Rasulullah dari sisi ini. Pernah dengar cerita Abu Jahal atau Utbah bin Rabi'ah atau tokoh kafir Quraisy mencela Nabi dan membuat propaganda dan mengatakan, ya apa nabimu ini kawin karo bocah cilik? Pernah dengar cerita kayak gitu? Gak pernah. Soalnya apa? Yo kabeh nglakoni ngono kabeh. Soalnya semua melakukan itu, kultur manusia pada waktu itu semuanya madu. Gak ada orang Romawi menghembuskan propaganda untuk ya menjatuhkan harkat dan martabat Rasulullah dengan cara apa? Mengatakan, menyebarkan gosip Muhammad ya, menikahi bocah kecil. Gak ada di Persia, gak ada di Romawi. Bahkan Yahudi yang ahli siasat, ahli konspirasi, ahli membuat huru hara, gak pernah memakai senjata ini untuk menyerang pribadi Rasulullah. Betul? Mengapa? Jawabannya ya karena memang pada waktu itu kulturnya manusia pada zaman itu seperti itu semua. Mau di Romawi, mau di Persia, mau di Cina, mau di India, mau di Afrika, manusia pada zaman itu kulturnya seperti itu. Wanita yang sudah balik sah untuk dinikahi. Wadih, jelas? Jelas? Dan gak bisa kita menghukumi kultur masa lampau dengan paradigma zaman sekarang. Jangankan zamannya Nabi belasan abad. Wong baru kemarin tahun 50, tahun 45, di Jawa saja banyak kok pernikahan kayak gitu. Betul apa tidak? Mbah-mbah kita dulu itu, perempuannya kalau sudah balik sudah dinikahkan. Itu padahal di Jawa. Baru tahun kemarin. Apalagi 14 abad yang lalu. Dan orang Arab, bukan orang Jawa ini. 9 tahun orang Arab beda dengan 9 tahun orang selain Arab. Nah, oke, itu ya. Jadi itu gak ada masalah. Wakubidha wa ana bin thamani asyrosanah. Dan Rasulullah wafat umurku 18 tahun. Rasulullah wafat umurku 18 tahun. 18 tahun Siti Aisyah menjanda dan tidak nikah sampai Allah wafatkan beliau. 18 tahun masih muda, belum punya anak. 18 tahun sampai beliau wafat. Wa matat fi sana 58 Hijriah. Dan Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Hah? 11 tahun. Berarti 58 dikurangi 11 tahun. Berapa? 47 tahun beliau menjanda. Menjanda. Nah, beliau itu istrinya Rasul. Istrinya Rasul itu punya pangkat namanya Ummul Mukminin, ibunda dari kaum yang beriman. Gak boleh dinikahi. Selama itu beliau mencerdaskan umat. Makanya para ulama bingung mana yang lebih utama. Khadijah apa Aisyah? Siapa yang lebih utama? Jangan dulu, nanti. Kita jelaskan dulu. Bagaimana pernikahan Rasulullah sama Aisyah? Dicantumkan sebuah riwayat dari Aisyah. Aisyah berkata, "Lamma tufiyat Khadijah tu qalat Khawla bintu Hakim ibn al-Awqas imra'atu Utsman ibn Ma'dhum." Wadhalika bi Makkah. Ketika Siti Khadijah wafat, maka ada seorang wanita yang bernama Khawla binti Hakim, istrinya Utsman bin Ma'dhum, mohon maaf. Utsman bin Mad'un. Bukan Ma'dun ya, Mad'un. Ini berkata ke Rasulullah. Saya ulangi, ketika Khadijah wafat, Ada seorang wanita bernama Khawla binti Hakim, istrinya Utsman bin Mad'un. Beliau datang ke Rasulullah dan berkata, ini masih di Mekah, belum hijrah. Ya Rasulullah, ala tatazawwaj? Ya Rasulullah, tidakkah panjenengan menikah lagi? Karena ditinggal ibunda siapa? Khadijah. Masa beliau membujang, padahal beliau itu punya banyak mas'uliyah, punya banyak tugas beban harus dibantu oleh seorang wanita untuk menopang beliau. Faqala man, kata Rasulullah, siapa yang nikah sama saya? Qalat, Khawla berkata, in syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiban, terserah jenengan ya Rasulullah, purun perawan monggo, purun janda monggo. Ada yang nawari sampean kayak gitu? Ini Rasulullah ditawari gitu, mau pilih yang mana itu? Mau yang perawan apa yang janda? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faminal bikr, kalau yang perawan siapa? Qalat, maka Khawla menjawab, bintun ahabbu bintu ahabbi khalqillah ilaik, putri dari manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah. Siapa maksudnya? Abu Bakar. Berarti wanita ini siapa maksudnya? Aisyah binti Abi Bakar. Qal, wa minas thayyib, kalau yang janda siapa? Dijawab, Saudah binti Zam'ah. Dan nanti dua-duanya jadi istri Nabi. Betul apa enggak? Adapun yang janda Saudah, tapi Saudah binti Zam'ah ini tuanya luar biasa. Sepunya luar biasa. Loh kok ibu-ibu rame gara-gara itu? Saudah bintu Zam'ah, amanat bika wattaba'atka. Beliau ini ya Rasulullah iman sama jenengan. Ini wanita baik-baik. Dia iman sama jenengan, dia mengikuti jenengan, terlunta-lunta di jalan dakwah. Nah, dikasih pertimbangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fadhhabi. Fadkurihima alayya faja'at fadakhal Abi Bakar fawajjatu Umaruman." Maka berangkatlah siapa tadi? Khawla tadi ke rumahnya Aisyah. Maka masuklah rumah Abu Bakar, maka menjumpai Abu Bakar enggak ada. Adanya Umaruman. Siapa Umaruman tadi? Istrinya Abu Bakar, ibundanya siapa? Aisyah. Adanya Umaruman. Maka berkatalah yang menyampaikan hajatnya, ma adkhalallahu alaikum minal khair wal barakah, wahai keluarga Abu Bakar, wahai Umaruman, telah masuk kepadamu barakah dan keberkahan dan kebaikan. Kaget Umaruman, ada apa ini? Maka Umaruman menjawab, amazak, apa itu? Arsalani Rasulullah akhtubu alaihi Aisyah, Rasulullah mengutusku untuk kepadamu agar aku melamar Aisyah untuk Rasulullah. Aku diutus gitu maksudnya. Kita tunggu Abu Bakar dulu. Sampai akhirnya Abu Bakar datang, maka Abu Bakar berkata, "Uhal tasluh lahu wa hiya bintu akhihi?" Apakah bisa Aisyah nikah sama Rasulullah? Bukankah Aisyah ini adalah putri dari saudaranya sendiri? Paham enggak maksudnya? Bukankah Aisyah ini adalah putri dari saudaranya sendiri? Artinya Abu Bakar sama Rasulullah itu kayak dulur kemana-mana bareng. Apa bisa gitu? Dikira enggak bisa, paham? Maka baliklah Khawla kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, disampaikan ke Abu Bakar, katakan ke Abu Bakar, anta akhi fil Islam, kamu itu saudaraku se-Islam, di dalam Islam, dan bukan saudara nasab. Paham maksudnya? Berarti boleh apa enggak? Boleh. Maka terjadilah pernikahan. Faja'a fa'ankahu wahya yauma idzin bintu sitti sinin. Maka terjadi pernikahan sedangkan umurnya Isa berapa tadi? 6 tahun. Kemudian baru nikah juga sama siapa? Saudah binti Zam'ah. Tetapi pernikahan Rasulullah dengan Aisyah itu berdasarkan wahyu. Bukan berdasarkan rohba faqat fi nafsi Rasulillah. Bukan karena selera Nabi saja. Itu wahyu itu. Begini ceritanya. Qalat Aisyah itu. Makanya Aisyah bangga dengan hadis ini. Ini yang enggak ada di istri-istri Nabi yang lain. Dan Aisyah punya banyak keistimewaan yang dia hanya yang punya. Istri Nabi yang lain enggak punya. Nanti saya jelaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Uriituki qabla an atazawwajaki marrataini." Allah telah menampakkanmu kepadaku dua kali sebelum aku menikahimu. Ya. Ra'aitul malak yahmiluka fi harir. Saya melihat malaikat membawa dirimu ditutupi kain dari sutra. Fakultu lahu, aku katakan kepada malaikat itu dalam mimpi. Mimpinya Rasul adalah apa? Wahyu. Fakultu lahu, aku katakan kepada malaikat yang membawamu dengan kain yang terbuat dari apa tadi? Sutra. Masih belum kelihatan. Aku katakan kepada malaikat, ikshif, tolong dibuka. Fakashafa, maka dibuka oleh malaikat. Fa'idha hiya anti, ternyata itu adalah dirimu yang dibungkus kain sutra itu. Fakultu in yakun dhahadha min indillahi yamdihi. Jadi berapa kali tadi? Dua kali. Kemudian datang lagi mimpi itu. Dua kali, ya. Ra'aitul malak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah berdasarkan wahyu. Apa saja keutamaan Khadijah? Aisyah, salah ngomong ya. Min fadaili Aisyah. Di antara keutamaan Aisyah yang pertama, zawajuha bil wahyi. Pernikahan Nabi dengan Aisyah berdasarkan wahyu. Berdasarkan apa? Wahyu, tuntunan dari Allah. Allah yang memerintahkan, Allah yang ngasih. Kemudian yang nomor dua, min fadaili Aisyah. Tadi kan saya bacakan tadi ya, hadis tentang wahyu tadi tuh, Rasulullah mimpi tadi. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang mimpi Nabi tadi tuh. Ditampakkan Aisyah diselimuti apa tadi? Kain sutra, telah dibuka ternyata Aisyah dua kali. Yang nomor dua, kaunuha bikron. Beliau adalah satu-satunya istrinya Nabi yang masih gadis. Satu-satunya istrinya Nabi yang masih bikron, perawan. Yang lainnya janda semua. Dan kemarin sudah saya jelaskan ke antum di tempat ini, mudah-mudahan antum gak lupa. Wanita yang pernah diakad Rasulullah ada berapa? Sudah pernah saya sampaikan. Cuma yang ingat ya ingat, yang lupa ya lupa. Wanita yang pernah diakad Rasulullah ada berapa? 13. 13 itu perinciannya ada 3. Pertama, golongan wanita yang diakad Nabi tapi belum sempat dikumpuli Nabi, terus terjadi perpisahan dua wanita. Yang pertama, imra'atun min Bani Kilab, seorang wanita dari suku Bani Kilab. Yang nomor dua, seorang wanita dari suku Kindah yang ma'ruf namanya atau dijuluki Al-Juniyah, wanita Al-Juniyah, dipanggil Al-Juniyah. Satu dua. Perincian yang nomor dua, wanita yang diakad Nabi, jadi istrinya Nabi, dan wafat sebelum Nabi. Dua orang. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, wafat sebelum Nabi, betul ya? Yang kedua, Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini julukannya adalah Ummul Masakin, ibunya orang-orang fakir miskin, dermawan, wafat duluan. Kalau Siti Khadijah julukannya At-Tahirah, wanita yang suci, karena enggak mau ikut tradisi wanita-wanita jahiliyah, enggak mau. Berarti sudah berapa itu? Sudah 4 ya? Betul. Tinggal 9. 9 itu ya yang itu, yang kategorinya jadi istrinya Nabi, diakad Nabi, jadi istri Nabi, dan Nabi wafat duluan. Mereka janda 9. Jadi Rasulullah wafat meninggalkan 9 janda. Siapa aja itu? Sauda binti Zam'ah, terus Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Jahsy, Jahsy, Ummu Salama, Ummu Habibah, Maimunah, Juwairiyah, Maimunah yang terakhir, Juwairiyah, Sofia, Maimunah. 9. Total berapa tadi? 13. Ditambah 2 wanita budak, beri totalnya 15. Budak ini yang pertama namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini adalah wanita yang Rasulullah dapat dari hadiah. Hadiah dari mana? Hadiah dari Raja Mukaukis, Raja Kristen dari Mesir. Disurati Nabi, ayo masuk Islam, kamu selamat, kerajaanmu tetap jadi milikmu. Kan gitu kan? Kata Raja Mukaukis, kami yakin Nabi akhir zaman itu ada. Hanya saja kami meyakini Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Paham sampai sini? Nah, sedangkan Mukaukis itu sukunya Kipti, sukunya Fir'aun. Dia ikut Romawi Raya, agamanya Kristen. Jadi dia mengakui bahwa Nabi akhir zaman itu ada, tapi gak meyakini kalau itu dari bangsa Arab. Tapi suratnya Nabi dimuliakan. Rasulullah dikasih wanita namanya Maria Al-Qibtiyah, Sirin, dan juga Bighol yang sudah sering saya ceritakan di sini. Bighol namanya apa itu? Dul-dul itu. Nah, yang kedua, budak wanita yang kedua, ya betul, namanya Royhana. Ada di kitab ini, di kitab Rohik Minal Maktum ada. Antum buka yang punya, dilihat. Yang bawa Rohikul Maktum ada. Royhana binti Zaid, ya betul ya, Al-Quradiyah, betul. Ya, ada yang mengatakan An-Nadiriyah dan Quradiyah. Di beliau ini radhiyallahu anhunna ajma'in, semoga semuanya diridhai Allah. Beliau ini didapat dari tawaran perang Bani Quraidah. Bani Quraidah yang Yahudi itu loh. Istrinya Nabi yang kita sebutkan tadi itu yang bukan Arab adalah Sofia. Sofia dari Bani Israel. Oke, kembali ke Aisyah ya, itu tadi selingan aja. Jadi yang pertama, nikahnya Aisyah berdasarkan wahyu. Keutamaan nomor 2, kaunuha bikron, satu-satunya istri Nabi yang perawan atau masih gadis. Yang ketiga, a'lamu nisa'i hadhil ummah, manusia yang atau wanita yang paling berilmu di umat ini secara mutlak. Wanita yang paling apa? Berilmu. Kanat radhiyallahu anhu minal muktsirina fir riwayah, dan Aisyah termasuk wanita nomor 1 yang paling banyak periwayatan hadisnya. Nomor 1, enggak ada di atasnya wanita lain. Wanita yang paling banyak periwayatan hadisnya, beliau meriwayatkan dari Rasulullah 2210 hadis. Ya, ya ahli ilmu. Rasulullah Aisyah itu ngajari para tabi'in. Para tabi'in datang ke Aisyah tanya dulu Rasulullah bagaimana tidurnya, bagaimana salatnya, bagaimana cirinya Rasulullah, bagaimana akhlaknya. Aisyah yang paling tahu, di antara yang paling tahu ya Aisyah ini. Karena kemana-mana bareng Nabi, yang tahu Nabi. Ya. Kalau Abdullah bin Abbas itu lahir 3 tahun sebelum hijrah, berarti Nabi umur 50 tahun. Rasulullah wafat itu Ibnu Abbas umurnya 13. Berarti Ibnu Abbas sama Aisyah selisih kurang lebih 6 tahun atau 5 tahun lebih tua Aisyah. Paham ya? Sama-sama periwayatan hadis. Perawi hadis. Terus, itu nomor berapa? Keutamaan nomor berapa tadi? Yang nomor 4, ahabbun nasi ila Rasulillah. Keutamaan yang nomor 4, Aisyah adalah wanita yang, atau manusia, bukan hanya wanita, manusia. Manusia yang paling dicintai Rasulullah. Tadi dikatakan, Amr bin As bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik. Ya Rasulullah, siapakah wanita, manusia yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Kalau yang laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Rasulullah ditanya seperti itu ketika Khadijah sudah apa? sudah wafat. Terus yang nomor 5. Ya, nomor 5 ya. Lam yanzil al-wahyu war rasul fi likhafi imra'atin illa Aisyah. Tidak pernah turun wahyu kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah berselimut sama wanita kecuali Aisyah. Paham? Tidak turun wahyu dari langit kepada Rasulullah ketika Rasulullah berselimut sama wanita kecuali bersama Aisyah. Kalau sama istri yang lain enggak bisa turun wahyu. Paham? Saya ceritakan di sini. Jadi dulu pernah saya sampaikan juga bahwa di antara istri-istrinya Nabi itu terpecah jadi dua, terpecah terkategorikan jadi dua. Cemburu-cemburuan gitu loh. Ada blok sana, ada blok sini. Blok sana diwakili Aisyah, blok sini diwakili Ummu Salamah. Sama-sama cerdas, sama-sama cantik, sama-sama pinter. Ummu Salamah itu pinter, Pak. Perawi hadis juga. Cerdas Ummu Salamah. Mantannya atau jandanya siapa? Abu. Ceritanya luar biasa antara sama lihat ceritanya Abu Salamah sama Ummu Salamah, dua orang saling mencintai. Tapi Allah wafatkan Abu Salamah dulu dan akhirnya menikah sama Rasul. Nanti kalau cerita Ummu Salamah saya ceritakan. Jadi sekarang kan belum, ya. Ada dua blok. Kemudian istri-istri Nabi itu mengeluh ke Rasulullah ke Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, ini bagaimana ini? Kenapa para sahabat Nabi itu kalau memberi hadiah selalu pilih ketika Rasul di rumahnya Aisyah? Tolong sampaikan kepada Rasulullah wahai Ummu Salamah, datanglah ke Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah agar Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, kalau kalian ingin memberi hadiah kepadaku, jangan selalu ketika di rumahnya Aisyah. Karena kami istri-istri Nabi yang lain juga ingin merasakan yang sama sebagaimana Aisyah merasakan. Paham? Datanglah Ummu Salamah kepada Rasulullah. Jubir. Jubirnya para istri Nabi. Yang lain gak berani. Ummu Salamah ini orangnya Masya Allah. Maka berangkatlah Ummu Salamah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya istri-istrimu mengeluh kepadaku. Ya, tentang perkaranya Aisyah. Kenapa para sahabat selalu memberi hadiah kepadamu ketika engkau ada di rumahnya Aisyah? Kenapa tidak di rumah-rumah kami semuanya? Paham? Tidak dijawab sedikit pun sama Rasulullah. Falam yakul laha syai'an. Enggak dibalas sama Nabi. Dicuekin sama Nabi. Terus datang ke apa namanya, ke istri-istri Nabi yang lain. Bagaimana? Rasulullah enggak nanggapi sama sekali. Kamu harus kasih tahu lagi. Akhirnya dikasih tahu lagi yang kedua kalinya ketika gilirannya siapa? Ummu Salamah. Jadi bukan Ummu Salamah datang tapi nunggu gilirannya siapa? Diomongkan lagi. Siapa Ummu Salamah? Walam yakullah syai'an, dan tidak dijawab sedikit pun sama Rasul. Sampai tiga kali, karena sahabat istri-istri Nabi itu ngomong lagi sampai tiga kali. Akhirnya dijawab sama Nabi. Apa jawabannya Nabi? Perhatikan. La tu'dhini fi Aisyah. Ya Ummu Salamah, jangan kau menyakiti aku tentang perkara siapa? Aisyah. Fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Sesungguhnya wahyu tidak turun dari langit kecuali dan sesungguhnya wahyu tidak turun dari langit ketika aku satu baju satu selimut sama wanita lain kecuali sama Aisyah. Lo malaikat Jibril lo pilih-pilih. Mau ngasih enggak sama Aisyah enggak jadi dulu. Lo malaikat yang pilih-pilih, masa sahabat enggak pilih-pilih. Fahmul kalam, bisa dipahami maksud saya? Jadi, maksudnya Rasulullah itu ngasih tahu Ummu Salamah, jangan samakan. Karena Aisyah ini memang Allah menghendaki seperti itu, gitu loh maksudnya. Bukan perkaranya Nabi, tapi Allah yang menghendaki seperti itu. Paham maksudnya? Faqalat atubu ilallah min adzaka ya Rasulullah. Akhirnya Ummu Salamah berkata, aku bertobat kepada Allah dari menyakiti dirimu ya Rasulullah. Sedih enggak? Sedih rek. Wis gak sida disetujui sik dilokno Rasulullah ya kan. Ya, tapi dididik supaya ikhlas karena ini Allah yang mengecualikannya. Tsumma innahunna da'una Fatimah, masih enggak, sudah 3 kali loh tadi ngelobi itu gagal, iya kan? Masih enggak menyerah. Istri-istri Nabi manggil Fatimah. Nah, karena Fatimah ini yang paling dicintai Rasul anaknya. Barangkali kelewat Ummu Salamah enggak bisa, lewat putrinya. Kumpul lagi, rembukan lagi, manggil Fatimah. Ya Fatimah, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa kami wanita-wanita Nabi menuntut supaya Rasulullah berbuat adil dalam masalah ini. Mau sampai segitu loh. Ya, keker masalah Aisyah ini gara-gara hadiah tadi itu. Maka dijelaskan Fatimah datang. Ya Rasulullah, ya abati, wahai ayahanda, sungguh istri-istrimu mengeluh tentang perkaranya Aisyah. Bla bla bla bla bla bla. Kata Rasulullah, ya bunayyah, Ala tuhibbina ma uhib, wahai ananda, tidakkah engkau mencintai yang ayah cinta? Paham maksudnya? Qalat balah, benar ya Rasulullah. Akhirnya Fatimah balik, disuruh lagi sama mereka ini. Mak enggak mau, Fatimah enggak mau. Lah, enggak mau. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Ngutus jubir baru lagi. Yang lebih pedes dan lebih berani. Siapa? Siapa? Zainab binti Jahsy. Cantik Zainab itu. Dan itu misananya Nabi. Kok bisa Zainab itu misananya Nabi? Iya, karena Zainab itu putri dari bibinya Nabi. Seru awakmu kan? Zainab binti Jahsy itu misananya Nabi. Cantik. Mantan istrinya Zaid bin Harisah, yang ceritanya sering bolak-balik saya ceritakan di sini ya kan. Nanti kalau waktunya Zainab saya ceritakan lagi. Zainab binti Jahsy datang nih langsung, gak pakai tedeng aling-aling. Jahsy kepegelen nih Zainab binti Jahsy ini. Marah betul, ya Rasulullah, kami wanita-wanitamu menuntutmu berbuat adil. Jelas tegas, gak pakai abang hijau, wis temenan iki. Ya, kami minta untuk adil. Kemudian Aisyah ini kan gak njaluk dikai hadiah, apa salah ya Aisyah? Iki para sahabat kalau ngasih hadiah nunggu di rumahnya siapa? Kan Aisyah ini hanya menerima sebuah aksi, betul apa enggak? Aksinya para sahabat. Dulu kok Aisyah yang dimarah-marah. Akhirnya Zainab mencela habis-habisan. Siapa namanya? Aisyah. Ini jangan dianggap Zainab jahat, jangan. Ini wanita sama-sama cemburu. Usah api-api wong wedok nek diwayu ya semono iku. Kalau enggak percaya, silakan dicoba, ya kan? Jadi ini masalah biasa, jangan dianggap lho kok ya apa istri Nabi kok gitu. Ini biasa, justru itu kesempurnaan wanita di situ itu. Paham ya? Jadi jangan dianggap ini jahat atau kayak gendak. Ini ya namanya manusia, punya perasaan, punya cemburu itu wajar gitu. Lika-liku rumah tangga ini. Hatta tanawalat Aisyah tawayya qa'idah fasabbatha. Maka Zainab marah dan Zainab mencela-cela Aisyah. Menjelek-jelekkan Aisyah dengan Aisyah duduk saja dia. Terus inna Rasulullah layandur ila Aisyah. Akhirnya Rasulullah lihat Aisyah dimarahi didik. Kan kalah senior sama siapa? Sama siapa tadi? Sama Zainab. Marah-marah diam aja. Ketika selesai ngomong, siapa yang ngomong? Zainab. Dibalas sama Aisyah dengan balasan yang membuat Zainab diam gak bisa bantah. Dibalas sama Aisyah dengan balasan yang sampai akhirnya Zainab menengcep gak bisa ngomong. Setelah itu Rasulullah lihat Aisyah. Dan Rasulullah berkata, innaha bintu Abi Bakar. Sungguhnya dia adalah putrinya Abu Bakar. Itu artinya, Aisyah ini punya keutamaan yang gak bisa dimiliki oleh apa? istri saya. Dan setelah itu tahu semua istrinya Nabi. Makanya nanti Nabi ketika sakit keras tetap menunaikan haknya. Saya besok di mana? Diantarkan, dibopong sama Ali sama Fadl ke rumah istri Nabi. Tapi Nabi selalu ngomong, Aina ana khodan, besok aku di mana? Besok aku gilirin siapa? Istri si Nabi yang lain tahu. Oh, kayaknya Rasul itu berharap di rumah siapa? Aisyah. Akhirnya mereka rembukan dan legowo. Ya sudahlah, Rasulullah kelihatannya ingin dirawat di akhir-akhir hayatnya oleh siapa? Aisyah. Ridho semuanya. Terus nomor berapa ini? Nomor 6. Min afdholi nisa'i hadhil ummah. Aisyah adalah wanita yang paling utama di dalam umat ini. Di antara ya, di antara. Karena Khadijah juga mulia, terus Fatimah juga mulia. Di antara yang paling mulia di umat ini, wanitanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Samitu fadlu Aisyata 'alan nisa'i ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am." Keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lain seperti keutamaan makanan sarid atas seluruh makanan. Sarid itu, as-sarid itu makanan yang paling enak pada zaman itu. Daging yang ada, apa, roti atau kue yang ada dagingnya dan bisa dikasih kuah. Saking enaknya sampai dibuat perumpamaan Aisyah ini kalau dibandingkan dengan wanita, ibaratnya Aisyah ini sarid. Makanan yang paling enak pada waktu itu. Sedangkan yang lain ini gak sampai jadi sarid. Artinya lebih unggul daripada wanita lain. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Dan Rasulullah ini sering bercanda sama Aisyah. Mandi bareng Aisyah. Rasulullah kalau berangkat sholat mencium Aisyah. Pernah dengar kan? Pernah Rasulullah SAW di masjid beliau datang orang-orang Habasyah bermain atraksi begitu. Rasulullah ikut menyaksikan. Maka Rasulullah mengatakan, "Ta'ali ya Aisyah, kemarilah wahai Aisyah, lihatlah ini." Atraksi-atraksi gitu. Maka Aisyah datang dan kata Aisyah berkata, "Maka saya datang ke Rasulullah dan saya letakkan daguku, dagu ini. Saya letakkan daguku di pundak Rasulullah." Rasulullah menyaksikan di masjid datang Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasulullah dan kata Aisyah, "Aku letakkan pipiku di pipinya Rasulullah." Coba bayang no. Wah, luar biasa. Setelah itu lama, kata Rasulullah, "Tidakkah sudah selesai wahai Aisyah?" "Belum ya Rasulullah, belum. Sampai Rasulullah enggak bosan. Dan Rasulullah enggak mau menghentikan itu. Sampai lama, ditanya lagi kedua kalinya. "Apakah sudah Aisyah?" "Belum ya Rasulullah." Kata Aisyah, "Sebenarnya aku tidak menikmati atraksi itu. Tapi aku ingin tampakkan ke seluruh wanita-wanita kedudukanku di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Paham maksudnya? Nah. Dan Rasulullah pernah berlari sama Aisyah, lomba lari. Mak sampean pernah lomba lari karo bojo sampean? Cari ini sunan Nabi ya, iki sunan Nabi. Nah, praktek nocok panan cok ae. Setelah ini pulang ayo mak kita balapan. Ya mak, bisa. Cari ini bojone sing wis tuwa-tuwa ya melayu dhewe, Pak. Ini hadis riwayat Abu Daud dan masyhur loh cerita ini kan. Sabaqanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah mengajak aku balapan, maka aku balap Rasulullah. Aku yang menang. Ya, kemudian suatu saat lagi gantian, aku diajak lagi oleh Rasulullah dan ternyata aku yang kalah. Kata Rasulullah, "Kemenanganku kali ini untuk membayar kekalahanku yang dulu." Nah, lari-lari ya. Rasulullah juga mencium Aisyah tadi sudah ceritakan ya. Terus pernah mandi bareng sama Aisyah. Dan seterusnya. Kemudian ada peristiwa penting dalam cerita Aisyah yang sebenarnya mesti diceritakan. Tapi sudah saya ceritakan dulu. Itu banyak pelajaran penting dan luar biasa kisah itu, yaitu hadisul ifki. Cerita Aisyah dituduh berzina itu loh. Enggak usah saya ulangi lagi ya. Dan itu panjang. Dan itu sudah saya ceritakan dulu ketika di Sirah Nabawinya, betul ya? Lanjut cerita sudah. Kemudian di antara keutamaan Aisyah adalah banyak turun ayat karena Aisyah. Di antaranya pernah suatu perjalanan, ya, Rasulullah dan para sahabat berhenti singgah di suatu tempat. Aisyah ini kehilangan perhiasannya, apa kalung apa gelang itu, lupa saya, hilang. Maka mau berangkat ditahan, ditahan sama Rasulullah. Jangan dulu, Aisyah masih apa? Nyari perhiasannya yang jatuh itu. Maka seluruh pasukan nyari itu, nyari apa? Barang yang hilang. Aisyah juga nyari, gak ketemu-ketemu sampai Rasulullah kecapean. Akhirnya Rasulullah tertidur di pangkuannya Aisyah. Rasulullah tidur di pangkuan Aisyah. Para sahabat nyari-nyari sampai datang waktu sholat dan di tempat itu tidak ada air sama sekali. Abu Bakar marahnya luar biasa. Dia datangi anaknya, tapi anaknya sedang mangku Rasulullah. Padahal pengen marahi betul itu. Ini pasukan besar apa? Iya, gak bisa kemana-mana gara-gara kamu itu. Maka didatangilah, Aisyah didatangi ayahnya. Tapi Aisyah sedang memangku Rasulullah yang sedang tidur. Tapi gak kuasa untuk menahan luapan amarahnya. Siapa namanya? Abu Bakar. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Bakar? Nusuk perutnya Aisyah. Gara-gara wakmu ini. Gara-gara wakmu. Serius? Gara-gara wakmu. Semua macet, pasukan berhenti, Rasulullah kecapean. Gara-gara kamu, gara-gara kamu. Kata Aisyah, wallahi aku tidak bergerak karena aku takut Rasulullah bangun. Diginiin sama ayahnya. Coba. Ya Allah, ya Allah. Langsung gara-gara itu turun ayat Al-Quran. Itu memang skenario Allah untuk menurunkan ayat ini. Subhanallah. Memang diskenario dengan Allah supaya turun ayat ini. Skenarionya seperti itu. Turun ayat karena gak ada air. Sedangkan waktu sholat datang. Turun surat An-Nisa ayat 42. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian waktu sholat tiba cari air-air gak ketemu, maka boleh kalian bertayamum. Semua sahabat gembira gara-gara ayat ini. Wes gak apa-apa, sing penting turun ayat. Enak loh, gak pakai wudu, pakai apa? Cuma pakai apa? Debu. Seneng semuanya, gak ada yang kecewa. Bahkan seorang sahabat Nabi Usaid bin Khudair, masih ingat Usaid bin Khudair yang dulu didatangi Mus'ab bin Umar itu loh ke kota Madinah, di antara dua tokoh Madinah yang pertama kali masuk Islam. Dan di antara karomahnya Usaid bin Khudair itu kalau baca Quran turun cahaya dari langit. Usaid bin Khudair gembira dengan turunnya ayat ini dan mengatakan, "Mahiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakir." Ya ala Abi Bakar, ini bukan keberkahan pertama kali wahai Abu Bakar untuk keluarga kalian. Artinya ini semuanya karena cerita tadi. Seneng para sahabat, paham? Terus gak ketemu, maka berangkatlah sudah tempat pembaringannya unta dan apa namanya alat-alat itu dinaikkan, diangkat. Ternyata perhiasannya di bawah situ. Itu memang Allah mengendaki itu supaya Allah ingin menurunkan tadi loh skenarionya asbabun nuzul surat apa tadi? An-Nisa 42. Ya. Lewat ceritanya Aisyah. Terakhir, sampean sabar dulu. Ceritanya masih banyak tapi jangan sampai ada dua sesi, satu sesi aja. Terakhir nih. Wafatnya sebelum wafatnya ternyata dua. Siapa apa ya? Dua. Aisyah berkata, "Fudhiltu ala nisa'in nabi." Aku lebih diutamakan daripada istri-istri nabi yang lain dalam beberapa hal. Saya ulangi. Kata Aisyah, "Aku diutamakan daripada istri-istri nabi yang lain dalam beberapa hal." Yang pertama, tulis, yang ngomong Aisyah sendiri. Yang pertama, "Lam yankah bikran qat ghairi, qatun ghairi." Rasulullah tidak pernah menikahi perawan selain aku. Ini menurut versinya Aisyah ini. Yang kedua, "Walam yatazawwaj bimra'atin abawah muhajirani ghairi." Dan Rasulullah tidak pernah menikahi wanita manapun yang kedua bapak ibunya hijrah ke Madinah. Paham? Abu Bakar ini Islam. Punya bapak Islam. Anaknya semua masuk Islam. Punya cucu Islam. Islam kabeh. Hebat Abu Bakar. Luar biasa. dirinya sahabat, bapaknya sahabat, punya anak sahabat, punya cucu sahabat. Nah, bayangkan. Gak terjadi kecuali di rumahnya siapa? Abu Bakar. Dia masuk Islam, bapaknya dia siapa? Masuk Islam, anaknya dia masuk Islam, cucunya masuk Islam. Sahabat maksud saya, mohon maaf. 5 tadi. Generasi semua sahabatnya. Bapaknya, dirinya, anaknya, cucu. Sahabat semua. Enggak ada kecuali di keluarganya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nomor 2, Rasulullah tidak pernah menikahi wanita yang kedua bapak ibu dari wanita itu ikut hijrah ke Madinah. Paham maksudnya? Yang nomor 4, anzalallahu bara'ati minas sama. Allah turunkan ayat untuk menyatakan kesucianku dari langit. Itu tadi kisah apa tadi? Hadisul ifki, kisah Aisyah dituduh berzina. Naudzubillah. 4, waja'u Jibril bisurati minas sama'i fi harira. Jibril datang kepada Rasulullah membawa gambarku yang diselimuti apa tadi? Sutra. Dan ini enggak ada di wanita lain kecuali aku. Maksudnya Jibril itu ngomong bahwa ini pernikahanku sama Nabi ini wahyu dari langit, gitu loh. Yang nomor 5. Wa kuntu atasilu ana wa wafi ina'in wahidin wa lam yakun yasna' dhalika bi ahadin min nisa'i ghairi. Aku pernah mandi bareng sama Nabi yang tidak pernah dilakukan Nabi dengan istri-istri Nabi yang lain. Nah, kalau ini ada wanita lain selain Aisyah mandi. Siapa? Ada, tidak hanya Aisyah tok kalau masalah ini. Karena dalam riwayat lain Rasul juga mandi sama istri yang lain. Setahu saya Maimunah, wallah alam. Setahu saya Maimunah. Terus Maimunah itu nanti aja ya, jangan sekarang. Terus nomor berapa ini? 6 apa tuh? Hitungan dewe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa kana yusalli wa ana muqtadir muqtaribatun baina yadayhi. Rasulullah dahulu itu salat sedangkan aku itu apa namanya ada di depannya. Ya itu loh kisah yang Rasulullah salat kemudian kakinya Aisyah ada di apa? Tempat sujud Rasulullah. Pernah masih ingat itu? Kisah itu. Yang nomor 7, wa kana yanzul alaihi alwahyu wa huwa ma'i wa lam yakun yanzil alaihi wa huwa ma'a ahadin min nisa'ihi. Turun wahyu ketika Nabi bersama aku dalam selimut yang tidak terjadi pada wanita yang manapun. Nomor 8, Rasulullah diwafatkan Allah sedangkan Rasulullah ada di dekapanku, di pangkuanku, di dadaku. Rasulullah wafat di dadanya Aisyah, di pangkuan Aisyah. Dan Aisyah mengatakan Allah mengumpulkan ludahku dengan ludah Nabi sebelum kematian Nabi. Masih ingat kisahnya? Masih ingat enggak? Enggak usah saya ulangi kan? Yang kemarin saya ceritakan ketika Rasulullah wafat itu loh. Masalah siwak. Nah, ikhlas, enggak usah diulangi. 9. Wa mata fil laila allati kana yaduru ala alai ala fiha alayya au alai ala fi, mohon maaf, wa mata fil laila allati kana yaduru alayya. Rasulullah wafat di hari giliranku. Rasulullah wafat di hari apa? Giliran. Dan ada lagi yang nomor 10, Rasulullah dikubur di rumahku. Subhanallah. Ada hadis yang berbunyi, tidaklah seorang nabi itu wafat kecuali dia akan dikubur di tempat wafatnya. Saya mau tanya, apakah mungkin nabi itu bertempat di tempat-tempat yang jelek? Enggak. Mesti tempatnya nabi itu bagus-bagus, betul ya? Berarti ketika Rasulullah wafat di rumahnya Isa itu tanda bahwa rumahnya Isa rumah yang bagus. Dan setiap orang jalan itu mengucapkan sholawat ke nabi. Jadi tazkiyah. Jadi ada 10 kebaikan apa Aisyah yang tidak dimiliki istrinya. Terakhir wafatnya Aisyah. Ja'a Ibnu Abbas yasta'dhin ala Aisyah wa hiya fil maut. Datanglah Abdullah bin Abbas minta izin untuk masuk ke kamarnya Aisyah ketika Aisyah sudah parah hampir wafat. Qala faji'tu wa inda ra'si Abdullah ibn akhi Abdurrahman. Saya datangi sedangkan di kepala Aisyah duduk keponakannya Aisyah yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Keponakan berarti kan? Hadza Ibnu Abbas yasta'dzin. Wahai bibiku, wahai ibunda, Abdullah bin Abbas datang minta izin ingin masuk menemuimu. Qalat. Maka Aisyah menjawab, "Da'ni min ibni Abbas." Sudah. Enggak usah ke sini. Suruh dia pergi. La hajata li bihi. Aku enggak punya hajat dengannya. Wala bitazkiyatihi, aku enggak butuh rekomendasi dan tazkiyahnya dia. Karena memang sunnahnya orang kalau hampir wafat kan didatangi terus dibebahagiakan, iya kan? Kamu adalah istri Rasul, kamu dulu yang dicintai Rasul, banyak ayat turun karenamu. Tujuannya Abdul bin Abbas itu membesarkan hatinya gitu loh. Tapi Aisyah sudah enggak usah. Dan aku enggak butuh itu semua. Paham maksudnya? Maka Abdullah menjawab, ya ummah, wahai ibunda. Sebenarnya kan bibi, ya kan? Tapi statusnya Aisyah itu kan ibunda. Semua orang beriman memanggil beliau apa? Ibunda. Maka ponakannya tadi, namanya Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar mengatakan, ya ibunda Aisyah, inna ibna Abbas min solihi banika. Wahai ibunda Aisyah, sesungguhnya Abdullah bin Abbas adalah di antara orang yang paling soleh dari anak-anakmu. Apakah kau menolaknya? Paham maksudnya? Maka akhirnya Aisyah mengatakan, fa'dan lahu, ya sudah, biarkan dia masuk. Akhirnya Abdullah bin Abbas masuk. Akhirnya Abdullah bin Abbas berkata, kunti ahabbanisa'i Rasulillah, engkau adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah. Walam yakun yuhibbu illa thayyiban, dan gak mungkin Rasulullah mencintai sesuatu kecuali sesuatu itu pasti baik. Gelangmu pernah terjatuh di malam Abwa sampai akhirnya manusia pagi hari gak menjumpai apa? Air. Maka turunlah ayat karenamu, memberi keringanan bagi kaum muslimin, dan kaum muslimin bahagia dengan turunnya ayat itu karenamu wahai Aisyah. Wa kana dhalika bisababika. Wa ma anzalallahu bihadil umma minar rukhsa. Thumma anzalallahu ta'ala baro'atika. Dan Allah juga turunkan ayat khusus dari langit untuk menyatakan kesucianmu dari tuduhan apa? Zina. Oh, disebutkan kebaikan-kebaikannya Aisyah. Luar biasa. Faqalat. Aisyah menjawab, da'ni anka ya ibn Abbas. Fawallahi lawadittu anni kuntu nasyan mansiyah. Sudahlah wahai Abdullah bin Abbas, tinggalkan diriku, jangan ngomong-ngomong itu lagi. Wallahi, seandainya saja aku itu lupa dan dilupakan. Aisyah itu sedih karena teringat cerita keluarnya dia perang sama Ali. Itu yang paling membuat sesak dada beliau. Kan pernah perang apa namanya? Itu yang membuat beliau itu gundah. Menyesal, kenapa aku dulu itu apa? Keluar gitu. Tapi disenangkan sama. Ceritanya panjang ya, intinya bahwa Abdul bin Abbas ini memberi roja agar apa Aisyah radhiyallahu anha itu bahagia, dan terbukti enggak butuh seperti itu, sudah dijelaskan sama Rasulullah, ya kan? Rasulullah sudah banyak menyatakan hadis tentang keutamaan Aisyah. Dan akhirnya matat sana samani wa khamsin fi lailati tsalasa li 17 khalat min Ramadan. Beliau wafat pada tahun 58. 58, sedangkan Rasulullah wafat tahun 11. Berarti menjanda berapa tadi? 47 tahun. Wafat pada malam Selasa, hari Senin, malam Selasa. Tanggal 17 Ramadan. Radiyallahu anha. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan beliau, Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau wafat dikubur di Baqi'. Ya, di antara yang mensolati jenazahnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itulah kisah tentang Sayyidatuna yang saya sampaikan sedikit, tidak banyak, daripada cerita-cerita yang lebih banyak lagi tentang Aisyah. Semoga yang sedikit ini bisa mewakili keutamaan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.